Baik adalah sebuah kata yang selalu diimpikan oleh tiap anak manusia. Terbaik itu menjadi kerinduan dan cita-cita dari tiap kita. Sebuah slogan mengatakan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini. Sebuah pengharapan untuk terus maju di dalam kehidupan, menggapai tahap-tahap yang mungkin untuk dicapai. Kemenangan demi kemenangan, kepuasan demi kepuasan, kebahagiaan demi kebahagiaan. Menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik tentu sebuah harapan karena berdasarkan perjalanan sebuah pengalaman. Apa yang kemarin kurang bisa ditambah hari ini. Apa yang ada hari ini bisa dikembangkan esok hari. Demikian seterusnya. Sebuah perputaran untuk menuju yang terbaik. Ia tak boleh berhenti dalam kehidupan. Sebuah putaran yang harus terus berjalan untuk menggapai kemenangan demi kemenangan. Menjadi yang terbaik harus menjadi impian, karena memang manusia diciptakan terbaik di antara semua ciptaan. Sudah selayaknya Anda mimpi menjadi yang terbaik. Tapi tentu tak hanyut dalam mimpi dan terbuai di sana tanpa berkarya dalam kenyataan. Karena itu ukurlah tiap apa yang Anda kerjakan. Apakah Anda lebih baik hari ini dibandingkan kemarin? Atau jangan-jangan sama atau malah sangat menyedihkan? Anda menurun, mengalami banyak kegagalan. Apakah Anda sudah menanamkan cita-cita untuk lebih baik esok dari hari ini? Jika ya, apakah itu? Adakah sebuah target yang telah Anda tetapkan? Atau Anda hanya berkata semua berlalu seturut perjalanan waktu, sehingga Anda tak punya kesempatan untuk mengevaluasi diri, sehingga tak tahu apakah Anda semakin baik atau tetap saja atau malah tidak baik. Semoga kita bijak mencermati tiap kehidupan supaya hidup kita penuh dengan nilai-nilai yang menyenangkan. Semoga Anda dan saya menjadi yang terbaik, bukan sesaat tapi tiap saat, karena memang itu adalah panggilan kemanusiaan untuk menjadi yang terbaik jika ingin dunia ini menjadi baik. Semoga Anda dan saya mempunyai semangat yang sama, lebih baik hari ini dari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini. Semoga itu tak sekedar sebuah slogan, tapi semangat yang menghidupi tiap langkah dalam membangun harapan, menggapai masa depan yang lebih dan lebih dan lebih baik lagi. Selamat menjadi yang terbaik. Bersama saya, Bigman Sirait.